الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Kita lanjutkan kajian kitab Al-Qaid Al-Hisan karya Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, di mana kita sampai pada kaidah yang ke-51. Kullu ma warada fil Quran al-amru bid du'a wa nahyu an du'a'i ghairillah wa thana'u 'ala ad-da'in tanawala du'a al-mas'alah wa du'a al-ibadah. Setiap yang disebutkan di Al-Quran, yaitu perintah untuk berdoa, larangan untuk berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, pujian kepada orang yang berdoa, ini semuanya mencakup doa mas'alah dan doa ibadah. Dua jenis doa, ada doa mas'alah dan doa ibadah. Wa hadhihi qa'idah nafi'ah, ini adalah kaidah yang bermanfaat. Fa inna aktsara an-nasi innama yatabadaru lahum min lafdhi ad-du'a wa ad-da'wati du'aul mas'alah faqat, ya. Jadi sebagian besar manusia ketika disebutkan lafaz doa atau seruan, maka yang langsung terpikirkan di benak mereka itu adalah doa masalah saja. Wala yadhunnuna dukhula jami'il ibadati fid du'a, dan mereka tidak berpikir masuknya seluruh bentuk ibadah itu masuk dalam makna dari kata doa ini. Jadi doa itu ada dua jenis, doa masalah dan doa ibadah. Ketika kita berdoa, meminta, ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, meminta jannah, meminta ridha Allah Subhanahu wa taala, meminta, ya, agar perkara dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu du'aul masalah. Ketika kita meminta seperti itu, berarti kita, ya, nas'alullah, meminta kepada Allah. Nah, itulah yang disebut dengan doa masalah. Masalah ini satu akar kata dengan soal, yakni meminta. Kalau di bahasa Indonesia, soal itu pertanyaan, ya. Inam, meminta. Maksudnya, meminta kepada Allah, itu yang dimaksud dengan doa masalah. Jadi kata doa yang selama ini kita pahami itu adalah doa masalah. Akan tapi ada jenis kedua dari doa, yaitu doaul ibadah. Itu segala bentuk ibadah itu masuk dalam bagian dari doa, yaitu masuk dalam kategori ini, doaul ibadah. Mengapa? Karena ketika kita beribadah, pada hakikatnya kita meminta keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita beribadah, salat, ya, zakat, puasa, haji, zikir, baca Quran, walaupun tidak ada lafaz kita meminta sesuatu kepada Allah, misalkan dalam ibadah tersebut, akan tapi secara, yakni maksud dan tujuan, kita beribadah supaya apa? Supaya mendapatkan keridhaan dari Allah, mendapatkan pahala dari Allah. Jadi itu adalah masuk dalam kategori doa. Wa yadullu ala umumi dzalika qauluhu ta'ala, hal ini ditunjukkan oleh keumuman firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, ay astajib talabakum wa taqabbal amalakum. Ya, ketika Rabb kalian itu berfirman, "Ud'uni." Ya. Berdoalah kepadaku, astajib laku. Maka aku akan menjawabnya untuk kalian. Aku akan mengabulkannya untuk kalian. Maka yang dimaksud dengan astajib di sini maksudnya astajib talabakum, aku akan menerima permintaan kalian, mengabulkan permintaan kalian, wa taqabbal amalakum, dan menerima amalan kalian. Kemudian Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah beliau berkata, afadana al-muallif rahimahullah fi hadhihi al-qa'idati anna ad-du'a sawa'un kana amran aw nahyan aw thana'an yashmalu du'a al-mas'alah wa du'a al-ibadah. Penulis, yakni guru beliau sendiri, yaitu Syekh Sa'di rahimahullah, penulis menjelaskan dalam kaidah ini bahwa doa, baik doa itu berupa perintah atau larangan atau pujian, maka itu mencakup doa al-mas'alah wa doa al-ibadah, mencakup doa masalah dan doa ibadah. Fa qauluka Allahumma ighfirli doa al-mas'alah, maka perkataan engkau, ya Allah ampunilah aku, maka ini adalah doa masalah. Wa salatuka liyaghfir Allahu lak doa ibadah, dan ketika engkau salat supaya Allah mengampunimu, maka ini adalah doa ibadah. Wa kama qala Syekh rahimahullah, aktsarun nasi yadhunnuna anna ad-du'a inna ma huwa du'aul mas'alah wal amru laisa kadzalik. Dan sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah, bahwa sebagian besar manusia itu berpikir bahwa yang namanya doa itu hanyalah yang merupakan doa masalah, maka ini tidak seperti ini perkaranya. Bal huwa syamilun li du'ail masalah wa du'ail ibadah. Akan tapi doa itu mencakup doa masalah dan doa ibadah. Li'anna al-'abida haqiqatu amrihi wa halihi annahu yad'u Allah. Karena seorang hamba ya haqiqatu amrihi wa halihi, ketika dia seorang hamba yang sedang beribadah, ya ini maksudnya seorang yang sedang beribadah, maka hakikatnya, hakikat dari yakni perbuatan dia tersebut, perbuatan ibadahnya tersebut, dia sedang berdoa kepada Allah. Lakin bilisanil hal, akan tapi dengan lisanul hal. Apa yang dimaksud dengan lisanul hal? Jadi ada dua jenis, lisanul maqal dan lisanul qaul dan lisanul hal. Lisanul qaul itu yang diucapkan oleh lidah kita. Lisanul hal itu yang diungkapkan oleh gerak-gerik kita. Keduanya sama-sama mengungkapkan sesuatu. Tetapi ada orang yang harus memahaminya, ada orang yang harus memahaminya setelah mendengar lisanul qaul dari kita, ada orang yang bisa memahami dari kita walaupun hanya dari lisanul hal kita. Ah. Begitu ya. Jadi lisanul qaul, lisanul hal. Maka ketika seseorang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang meminta du'aul mas'alah, doa masalah, maka itu meminta dengan lisanul qaul dia. Meminta kepada Allah dengan lisanul qaulnya. Sedangkan ketika seorang beribadah, dia meminta juga kepada Allah, meminta keselamatan di dunia dan di akhirat, kebahagiaan di dunia dan di akhirat, meminta pahala, meminta surga. Tapi memintanya adalah dengan lisanul halnya, dengan lisanul hal. Lisanul hal itu apa? Gerak-gerik, kemudian ya pokoknya segala sesuatu yang bukan lisanul qaul ya, itu semuanya masuk dalam lisanul hal. Li'annaka law sa'alta ayya insan yusalli, karena kalau engkau bertanya kepada siapapun orang yang sedang yang salat, yang melakukan salat, au yasum atau puasa, au yuzakki atau zakat, au yahuj atau haji, madza turid, apa yang engkau inginkan dari ibadah-ibadah ini, laqala uridu maghfiratallah, maka dia akan berkata, aku menginginkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, aku mengharapkan ampunan dari Allah. Idzan huwa qad sa'ala Allah bihalih, maka dia telah meminta kepada Allah dengan ya kondisinya tersebut, dengan gerak-geriknya, dengan perbuatan ibadahnya tersebut. Wa hadza wajhu kaunil ibadati du'aan, maka ini adalah pemahaman atau mengapa yakni ibadah itu disebut doa. Ini ya pemahamannya, ini maknanya maksudnya. Ini makna mengapa ibadah itu dikategorikan sebagai doa, yakni doa ibadah. Tsumma qala ta'ala innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, maka mereka maka dia akan atau maka mereka akan masuk kepada jahannam dakhirin, yakni selama-lamanya. Fasamma dzalika ibadah, maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini ibadah. Wa dzalika li anna da'i du'a al mas'alah ya talubu mas'ulahu bil lisanil maqal, ya lisanul qaul atau tadi lisanul maqal ya. Ada lisanul maqal, ada lisanul hal. Bisa disebut juga lisanul qaul, tidak masalah. Wa dzalika li anna ad-da'i du'a al-mas'alah. Ini karena orang yang berdoa dengan doa masalah, dia meminta apa yang dia minta tersebut dengan lisanul maqal dia, dengan perkataan dia, dengan lidah dia. Wal 'abidu yatlubu min rabbihi al-qabula. Sedangkan orang yang beribadah, maka dia meminta kepada Rabb-nya, meminta dari Rabb-nya agar ibadahnya itu diterima. Wa tsawab, dia juga meminta pahala dari Rabb-nya. Wa maghfirata dzunubihi, dan meminta ampunan dari ampunan terhadap dosa-dosanya. Bilisanil hal, itu semua dilakukan dengan lisanul hal dia, bukan dengan lisanul maqal dia, bukan dengan lisanul qaul dia yaitu perkataan dia, akan tapi dengan perbuatan ibadahnya. Falau sa'altahu ma qasduka bi salatika wa siyamika wa hajjika wa qiyamika bi haqqillah wa haqqil khalqi lakana qalbul lakana qalbul mu'mini natiqan bi anna qasdi min dhalika ridha rabbi wa nailu thawabihi wassalamatu min iqabihi wa li hadha kanat hadhihi an-niyyatu syartan li sihhati al-a'mali wa kamaliha. Naam. Jadi kalau seandainya engkau bertanya kepada orang yang sedang beribadah tersebut, apa tujuanmu dengan sholatmu tersebut, dengan puasamu tersebut, dengan hajimu tersebut, dengan engkau itu memenuhi hak Allah dan hak makhluk, apa tujuanmu? Maka hati seorang mukmin pasti akan berkata, tujuanku adalah menginginkan ridha dari Rabbku, menginginkan ya pahala darinya, menginginkan keselamatan dari hukuman dan dari azab azabnya, yani azab Allah dari azab Allah Subhanahu wa taala. Walihada, oleh karena itu niat itu adalah ya niat-niat ini, niat untuk mendapatkan ridha dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, niat-niat ini adalah syarat atas sahnya amalan seseorang. Ya, dan syarat atas sempurnanya amalan seseorang. Jadi ada sahnya amalan dan ada sempurnanya amalan. Ada sahnya amalan dan ada sempurnanya amalan. Seperti misalkan hadis Nabi Muhammad SAW, alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sungguhnya perbuatan itu bergantung pada niatnya. Maka yang dimaksud dengan bahwa niat di situ adalah syarat dari amalan, itu maksudnya syarat sahnya amalan, bukan syarat sempurnanya amalan. Tidak sekedar syarat sempurnanya amalan, akan tapi bahkan syarat sahnya amalan. Wa qala ta'ala fad'u Allah mukhlishina lahuddin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, berdoalah kepada Allah ya sembari memurnikan agama hanya padanya, memurnikan amalan hanya padanya. Ad-din itu bermakna amalan, bisa bermakna amalan ya. Mukhlishina lahuddin ini maksudnya adalah mukhlishina ad-dina lahu ya, mengikhlaskan agama, mengikhlaskan amalan, memurnikan amalan lahu, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, lahu dikedepankan. mukhlishina lahuddin maka ini adalah hal fad'ullah ya, berdoalah kepada Allah dalam kondisi memurnikan agama, memurnikan amalan, seluruh amalan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ai akhlisu lahu idza talabtum hawaijakum wa akhlisu lahu a'malal barri wat ta'ah. A'malal birri wat ta'ah ya, akhlisu lahu, murnikanlah hanya untuknya, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala ketika engkau itu meminta ya kepada Allah karena sedang punya hajat. Wahlisu lahu a'malal birri wa ta'ah, dan juga murnikan hanya kepadanya amalan-amalan kebaikan dan ketaatan. Wa qad yuqayyadu ahyanan bidu'a'i talab. Jadi di sini kalau yang dimaksud di sini ini perkataan saya Sa'di ya, sudah tulisan tebal ini berarti sudah perkataan saya Sa'di. Ya, nah ada tanda ini nih. Ini perkataan Syekh Utsaimin. Ini kembali ke perkataan saya Sa'di. Saya Sa'di di sini yakni sedang menyebutkan dalil-dalil yang berisi bisa mencakup doa ibadah dan doa masalah. Ya, seperti misalkan ini, fad'ullah mukhlishina lahuddin. Ini bisa bermakna doa masalah dan doa ibadah. Maka di beberapa ayat yang lain, di beberapa dalil yang lain, terkadang yuqayyadu ahyanan bidu'ai talab. Terkadang dibatasi maknanya hanya maksudnya doa talab, doa masalah saja. Kaqaulihi ta'ala fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, fada'a rabbahu, maka dia mulai berdoa kepada Allah. Siapa dia? Nabi Nuh alaihissalam. Anni maghlubun fantasir. Aku yakni sudah dikalahkan, yakni tidak bisa lagi mengajak kaumku ini untuk bertauhid kepadamu ya Allah. Anni maghlubun fantasir, yakni tidak bisa lagi beribadah, yakni tidak bisa lagi mendakwahkan, sudah kemampuan sudah dikerahkan semua, akan tapi umat Nabi Nuh, kaum Nabi Nuh tetap kokoh pada kekufuran dan kesyirikannya. Fantastir, maka berikanlah pertolonganmu, pertolonganmu ya Allah, yakni Nabi Nuh alaihissalam memintakan azab kepada kaumnya, memintakan azab kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan. Seorang nabi sampai berdoa seperti ini, yakni antum bayangkan coba, ha? Seorang nabi yang memiliki sifat sabar dan rahmah. Yani Allah memiliki sifat rahmat, manusia juga memiliki sifat, tapi sifat rahmatnya tentunya berbeda dari segi kesempurnaan. Tentunya tidak ada yang bisa menyaingi sifat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kasih sayang itu maksudnya ya, kasih sayang di antara manusia. Para nabi dan rasul memiliki sifat itu. Ya. Sangat menyayangi orang-orang, itulah mengapa para nabi dan rasul mendakwahkan al-haq kepada mereka. Itu bentuk kasih sayang, ya. Maka ketika Nabi Nuh alaihissalam kemudian berdoa seperti ini, coba bayangkan betapa sudah yakni tidak lagi bisa melihat bagaimana caranya mengajak kaumnya untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma sedikit saja yang menerima. Maka yang dimaksud fada'a rabbahu di sini adalah doa masalah. Wa ma qaluhu wa idza massal insana ad-durru da'ana li jambihi aw qa'idan aw qa'iman fa yadkhulu fihi du'a at-talab fa innahu la yazalu mulihan bi lisanihi sa'ilan daf'a daruratihi wa yadkhulu fihi du'a al-ibadah. Naam. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza massal insana ad-durru, ketika sebuah madarat menimpa seseorang, ya, maka dia mulai berdoa kepada kami, baik dalam kondisi berbaring atau dalam kondisi duduk atau dalam kondisi berdiri. Maka yang dimaksud da'ana di sini adalah mencakup doa talab, doa masalah dan doa ibadah. Mencakup doa masalah, fa innahu la yazalu mulihan bi lisani, maka dia terus-menerus, ya, dengan lisannya, dengan lidahnya dia berdoa meminta kepada Allah. Sa'ilan daf'a daruratihi, dia meminta agar madarat itu dihilangkan darinya. Ini doa masalah. Wa yadkhulu fihi du'aul ibadah, dan ini juga mencakup doa ibadah. Fa inna qalbahu fi hadhil hali rajian tami'an munqati'an an ghairillah, 'aliman annahu la yakshifu su'a illa Allah. Wa hadha du'aul ibadah. Dan juga ini mencakup doa ibadah, karena hatinya dalam kondisi tersebut mengharapkan kepada Allah, sangat berharap kepada Allah. Tamian, ya, tamak, satu akar kata dengan tamak, maksudnya adalah sangat menginginkan, ya, sangat menginginkan, sangat mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, sangat mengharapkan bantuan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Munqati'an an ghairillah, ya, tidak yakni memutuskan hubungan dengan selain Allah, yakni benar-benar dia fokus meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. 'Aliman annahu la yakshifu su'a illa Allah, dia mengetahui bahwa tidak ada yang bisa menghilangkan keburukan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza du'a ibadah, ini adalah doa ibadah. Wa qala ta'ala ud'u rabbakum tadarru'an wa khufya, berdoalah kepada Rabb kalian dalam kondisi merendahkan diri, tadarru'an wa khufya, dan dalam kondisi tersembunyi. Khuf, ya, satu akar kata dengan khafi, tersembunyi. Nah, ini dalam kondisi tersembunyi maksudnya adalah diam-diam, ya. Yadkhulu fihi al-amran, maka masuk dalam kata doa di ayat ini dua hal, yaitu apa? Doa masalah dan doa ibadah. Fakama anna min kamali du'a'i talab kathrata at-tadarru wal ilha wa izhar al-faqr wal maskana wa ikhfa'ahu dhalika. Ya, wa ikhlasahu. Fakadhalika du'a'u al-ibadah. Sebagaimana, ya, termasuk kesempurnaan dari doa masalah itu adalah banyak, yakni kathrata at-tadarru, yaitu merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal ilhah, ilhah itu maksudnya bersungguh-sungguh. Ya, bersungguh-sungguh dan yakni kadang ketika seorang berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzab. Doa, doanya itu cuma di lafadznya saja, cuma di lisannya saja gitu ya. Berdoa sih berdoa gitu ya kepada Allah. Kan tapi ya cuma di lisannya saja, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzab. Rabbana atina fid dunya. Cuma begitu ya. Tapi tidak yakni bersungguh-sungguh, tidak meresapi doanya tersebut. Sama seperti zikir, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, gitu, gitu ya, sebagian orang, yakni zikirnya cuma di lisannya saja. Akan tapi ketika hatinya bersungguh-sungguh, dia menghadirkan diri, ha, ketika berdoa dan berzikir tersebut, dia memahami dan bersungguh-sungguh dan benar-benar meminta, itu namanya ilhah. Ya, Anda tidak tahu terjemahan padanan katanya kalau cuma satu kata dalam bahasa Indonesia. Jadi maknanya bersungguh-sungguh, ya, sekitar itu ya. Wa izharul faqr, dan menampakkan ya kebutuhan kita. Ya, menampakkan kelemahan kita. Bahwa kita benar-benar membutuhkan terhadap apa yang kita minta ini. Ini diantara adab berdoa. Ya, di antara ada berdoa. Selain tadi ya merendahkan diri. Jangan kemudian Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita meminta kebaikan dunia dan akhirat tersebut, kemudian kita gerak-geriknya ya sombong dan yakni seperti orang yang membesarkan, membusungkan dadanya lewat di hadapan orang lain. Ah. Itu bukan adab doa. Adab doa kepada Allah adalah merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Wal maskana izharul faqri wal maskanati, bisa dibaca demikian ya, atau wal maskanata bisa dibaca karena ya ataf dengan semuanya di sini kasat doa ilha izharul faqr wal maskana, yakni sakinah tenang ketika berdoa. Wa ikhfa'u dzalik, yakni menyembunyikan doanya tersebut. Wa ikhlasahu, memberikan amalan doanya tersebut hanya meminta ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Fa kadzalika du'a ibadah. Maka sebagaimana doa masalah itu harus memiliki kualitas-kualitas ini, maka demikian pula doa ibadah. La tatimmul ibadatu wa takmulu. La tatimmu wa takmulu. La tatimmul ibadatu wa takmulu illa bil mudawamati 'alaiha wa muqaranatihi al khusyu'. Ya, wa muqaranatihi al khusyu'a wal khudu'a wa ikhfa'aha. Wa ikhlasaha lillahi ta'ala. Tidaklah sempurna ibadah kecuali dengan mudawamah alaiha, ya, istiqomah di atas ibadah tersebut. Dan juga wa muqaranatihi al-khusyu' wal khudu'. Dan juga menyertai ibadah tersebut dengan perasaan khusyuk dan khudu', yakni menundukkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala ketika beribadah tersebut. Wa ikhfa'aha, menyembunyikan. Ini bisa dibaca wa muqaranatihi wa ikhfa'iha, ya, bisa ataf dengan ini ya. Wa ikhfa'iha wa ikhlasiha lillahi taala. Menyembunyikan ibadah tersebut. Yani sebisa mungkin dilaksanakan diam-diam. Kecuali amalan ibadah yang dilaksanakan secara terang-terangan seperti salat berjamaah. Itu enggak mungkin ya. Tidak mungkin dilaksanakan secara diam-diam. Wa ikhlasiha lillahi ta'ala, dan sembari memurnikan amalan ibadah tersebut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika qawluhu an khulasatir rusul. Innahum kanu yusari'una fil khairati wa yada'unana raghaba wa rahaba. Fa inna ar-raghaba wa ar-rahaba wasfun lahum idza talabu wa sa'alu wa wasfun lahum idza ta'abbadu wa taqarrabu bi'amali al-khair wal kurab. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala tentang para rasul, ya, innahum kanu yusari'una fil khairat, bahwa mereka itu bersegera, ya, berlomba-lomba dalam kebaikan, bersegera dalam kebaikan, dan mereka itu berdoa kepada kami sembari menghadirkan perasaan raghab, raghbah dan rohbah. Raghbah itu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian rohbah itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna raghbah wa rohbah wasfun lahum. Ya, rohbah dan rohbah ini adalah sifat mereka. Idza talabu wa sa'alu, ketika mereka meminta. Wa wasfun lahum idza ta'abbadu wa taqarrabu. Dan sifat juga bagi mereka ketika mereka itu beribadah dan mendekatkan diri dengan amalan-amalan kebaikan dan ketaatan. Wa qaluhu fala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, janganlah engkau itu berdoa ya kepada Allah dan juga kepada selain Allah ilahan akhar, Tuhan yang lain. Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi. Barang siapa yang berdoa kepada berdoa bersama dengan bersama juga kepada, yakni dia berdoa kepada Allah dan juga berdoa kepada selain Allah juga, ilahan akhar, Tuhan yang lain, la burhana lahu bihi, di mana tidak ada hujjah bagi yang lainnya tersebut. Wa qauluhu fala tad'u ma'allahi ahada, janganlah kalian tuh berdoa kepada Allah dan juga berdoa kepada selain Allah. Yashmalu du'a al-mas'alah wa du'a al-ibadah, maka semuanya ini masuk doa masalah dan doa ibadah. Tidak hanya mencakup doa masalah saja, tapi juga masuk doa ibadah. Wa kama anna man talaba min ghairillahi hajatan la yaqdiru 'alayha illa Allah. Maka sebagaimana ketika seseorang itu meminta kepada selain Allah, meminta sebuah hajat yang tidak ada yang bisa memenuhi hajat tersebut kecuali Allah, fahuwa musyrikun kafir, maka dia itu musyrik kafir. Wa kadzalika man 'abada ma'allahi ghairahu fahuwa musyrikun kafir. Maka demikian pula orang yang beribadah kepada Allah dan juga kepada selain Allah, maka dia adalah musyrik kafir. Apalagi orang yang beribadah kepada selain Allah saja, dia tidak beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah dan beribadah kepada selain Allah, ini cukup untuk mengatakan, cukup untuk dia dikatakan sebagai musyrik kafir. Maka apalagi beribadah hanya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini yani mentauhidkan selain Allah, tauhidnya diarahkan kepada selain Allah. Ini kesyirikan. Ya. Ini kesyirikan. Karena yang namanya tauhid itu, istilah tauhid adalah ketika hanya Allah yang di yakni dikhususkan amalan ibadahnya. Ketika dia mengkhususkan amalan ibadah hanya kepada Allah, itu baru tauhid, ya. Tapi kalau mengkhususkan amalan ibadah kepada selain Allah, maka secara bahasa ini disebut bisa disebut sebagai tauhid, akan tapi secara istilah syar'i ini bukan tauhid, tapi ini syirik, ya. Nah. Kemudian Syaikhul Utsaimin rahimahullah beliau berkata, ya, man talaba min ghairillahi hajatan yaqdiru 'alaiha al-matlub, yaqdiru 'alaiha al-matlub, fa inna dhalika laysa bi syirkin. Barang siapa meminta kepada selain Allah, meminta suatu hajat, suatu kebutuhan, tetapi yang diminta tersebut, ini meminta kepada selain Allah, ya, tapi yang diminta tersebut mampu untuk yakni memenuhi hajat tersebut, fa inna dhalika laysa bi syirkin, maka ini bukan kesyirikan. Falau qulta li rajulin, ketika engkau berkata kepada seseorang, aini ala hamli mata'i ala sayyarati, bantu aku untuk membawakan barang-barangku, ya, untuk memindahkan barang-barangku ke mobilku ini, lam yakun hadza syirkun. Ya, maka ini bukan, ini bukanlah kesyirikan. Wallahu alam, ini harusnya lam yakun hadza syirkan. Lam yakun hadza syirkan. Lakin law qulta li rajulin, tetapi kalau engkau berkata kepada seorang, urzuqni waladan dzakaron, berikanlah rizki kepadaku anak laki-laki, sar dzalika syirkan, maka ini baru menjadi syirik. Wa wajhu wadih, maka mengapa demikian? Ini jelas perbedaannya. Li'annahu sa'ala ghairallahi ma la yaqdiru 'alaihi illa Allah. Karena dia telah meminta kepada selain Allah sesuatu yang tidak mampu dilakukan hanya kecuali hanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Memberikan rizki berupa anak, spesifik lagi, anak laki-laki, ini hanya bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa mithlu man 'abada ghairallahi, ini seperti orang yang berdoa kepada orang yang beribadah kepada selain Allah. Li'annal ibadata la tasluhu illa Allah, karena ibadah itu tidak sah kecuali Inni annal ibadah la tasluh illa lillahi. Ibadah itu tidak sah hanya kecuali jika diarahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa du'a'u bima la yaqdiru alaihi illa Allah la yasru illa lillahi azza wa jalla. Maka doa meminta sesuatu yang tidak bisa mewujudkan yang kecuali Allah, maka ini tidak bisa, doa ini tidak bisa diarahkan kecuali hanya kepada Allah. Ya, harus diarahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Idzan man talaba min makhlukin ma la yaqdiru alaihi illa Allah fa huwa musyrikun kafir. Maka barang siapa yang meminta kepada makhluk sesuatu yang tidak bisa diwujudkan olehnya, tidak bisa diwujudkan kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah musyrik kafir. Kama anna man abada ghaira Allah fa huwa musyrikun kafir. Sebagaimana orang yang beribadah kepada selain Allah maka dia musyrik kafir. Wa man talaba min makhlukin amran yaqdiru alaihi fa huwa ghairu musyrik. Barang siapa yang meminta kepada makhluk perkara sesuatu perkara yang dia mampu untuk melakukannya, maka ini bukan musyrik. Walakinnahu min babil jaiz, akan tapi ini termasuk bab boleh, suatu hal yang boleh dilakukan. Walaysa min babil kamal, akan tapi bukan termasuk bab kesempurnaan. Boleh saja, ya. Kalau ditanya lebih utama yang mana? Lebih utama adalah kita tidak meminta kepada orang lain. Fal kamalu an la tas'ala makhlukan syai'a. Yang kondisi yang sempurna itu, yang ideal itu adalah engkau tidak meminta kepada seorang makhluk suatu apapun. Wa kana min jumlati ma bay'a alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam ashabahu an la yas'alun nasa syai'a. Termasuk di antara hal yang isi dari baiat antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat beliau, bahwa mereka tidak meminta kepada manusia sama sekali. Fa kana ar-rajulu yusqitu asahu min ba'irihi fa yanzilu huwa bi nafsihi wa ya'khudhu al-asa wa yarkab. Maka ada salah seorang sahabat menjatuhkan tongkatnya dari untanya, maka beliau turun sendiri dan mengambil tongkat tersebut dan kemudian lanjut menunggangi untanya tersebut. Akhrajahu Muslim fi Kitabiz Zakah. Naam. Diriwayatkan oleh Muslim rahimahullah taala. Wa amal jahlu fa in kana al-insanu jahilan jahlan la tafrita fihi fa innahu ma'dzur. Adapun kejahilan, ketika seseorang itu jahil dengan jahil yang yakni bukan berasal dari kecerobohan dia, bukan jahil yang bersumber dari kecerobohan dia. Fa innahu ma'dzur, maka kejahilan seperti ini ma'dzur, mendapatkan uzur. Wa tafriitu ay yakuna qad balaghahu al-'ilmu wastadalla biqawlihi la tas'alu an asya'a in tubada lakum tasukum. Wa tafriit ay yakuna qad balaghahu al-'ilm. Yang namanya tafrit, yang namanya ceroboh itu adalah ketika ilmu telah sampai kepadanya, kan tapi dia masih jahil. Atau kemampuan ada untuk menimba ilmu, kan tapi dia tidak mau menimba ilmu. Maka ini namanya ceroboh. Wastadalla biqaulihi, dan ini ya wastudilla, bisa dibaca atau dimaknai demikian. Wastudilla biqaulihi, ya dalil untuk hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, la tas'alu an asya'a in tubada lakum tasukum. La tas'alu an asya' in tubada lakum tasukum. Jangan engkau itu bertanya tentang sesuatu yang ketika kemudian pertanyaan itu ditindaklanjuti, istilahnya begitu ya. Janganlah engkau meminta atau bertanya sesuatu tentang agama yang itu tidak disyaratkan kemudian ditanya-tanya begitu ya. Kalau itu disyaratkan beneran tasukum, kalian itu akan terbebani nanti, akan susah. Lianna ba'dhan nasi yablughul ilmun an hadzal syai' al muharram. Karena sebagian manusia itu sampai kepadanya ilmu bahwa ini adalah sesuatu yang haram. Fa yakunu min jinsil ni'amah. Ya, tadassara sahafir ramal li ajli an la yaraha sayyad. Yuqalu lahu ya akhi is'alil ulama fa hadha haram. Ini wallahu a'lam apa maknanya ya. Faikunu min jinsin na'amah. Ya'ni tadasra' sahafir ramal. Sebentar, anda pahami dulu ya apa maksud konteks dari Syekh Al-Utsaimin rahimahullah di sini. ini dia maksudnya dasar saha fil ramal, ya. Ini masukkan memasukkan kepalanya di pasir. Apa hubungannya? Li ajli alla yaraha as-sayyad, supaya tidak di tidak dilihat oleh pemburu. Aywa. Lianna ba'd an-nas yablughu 'ilmun an hadha ash-shay' al-muharram, ya, fa yakunu min jins an-ni'amah. Tayyib. Tadassa tadussa, ya, atau dasa yadussu, tadussu, tadussu ra'saha, bisa dibaca sebenarnya, bisa dibaca enggak bisa dibaca yudisu, ya, tadussu ini, tadussu ra'saha fir ramal li ajli alla yaraha sayyad. Anda tidak paham konteksnya, kenapa tiba-tiba bahas ini Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, ya. sebentar, ya. Ini sedang berbicara kejahilan dalam masalah bertanya dan meminta sesuatu. Kalau dilihat dari ayat ini kan meminta sesuatu, kan, tapi dia memintanya sesuatu yang tidak perlu ditanyakan. Seperti misalkan yang disebutkan di hadis, apakah naik haji itu wajib tiap tahun, ya Rasulullah? Nah, ini pertanyaan yang tidak perlu. Kalau tidak disebutkan, ya tidak usah ditanyakan. Kalau karena kalau beneran diwajibkan, maka susah bagi kita, begitu, ya. Maka konteksnya di sini adalah ketika seseorang melakukan bertanya seperti itu karena jahil. Ya. Wallahu a'lam. Ana harus mengingat apa yang disebutkan ketika guru Ana dulu membahas bagian ini, ya. Seperti ini frase, ya, tapi Ana lupa, ya. Tadussu ra'saha fir ramal li ajli alla yaraha as-sayyad. Sepertinya ini membenamkan kepalanya di pasir supaya tidak dilihat oleh pemburu, ya. Ini seperti ini frase peribahasa sepertinya, ya. Fa yakunu min jinsin ni'amah. Ayo. Ayo, Anda paham maksudnya. Iya, itu ini ungkapan saja, ya. Lianna ba'dun nas yablughu 'ilmun an hadha syai' al-muharram. Sebagian orang sampai ilmu kepadanya bahwa sampai ilmu kepadanya bahwa ini adalah sesuatu yang haram. Ya, fa yakunu min jinsin ni'amah. Wallahu a'lam, ini maksudnya adalah ini termasuk yakni bisa dimaknai mungkin ini termasuk nikmat, ya, dari Allah Subhanahu wa taala ketika dia mengetahui bahwa itu adalah sesuatu yang haram, ya. Akan tetapi kemudian tadu sorok sahafir ramal, dia masukkan kepalanya di pasir takut dilihat oleh pemburu, yakni dia tidak mau mengindahkan hal yang haram tersebut, pura-pura tidak tahu maksudnya, ya, sepertinya demikian maknanya, ya. Jadi dia pura-pura tidak tahu, dia pura-pura tidak memahami bahwa itu haram, ah, itu maksudnya. Ini berbahasa maksudnya ya. Yuqalu lahu ya akhi is'alil ulama fa hadza haram. Dikatakan kepada dia, wahai saudaraku, ya akhi, is'alil ulama, bertanyalah kepada para ulama, ini haram. Fa yaqul la ana ma ana bisa'id. Maka orang tersebut berkata, tidak, aku tidak mau bertanya. Ahsha an as'al, aku takut untuk bertanya. Fa yaqul hadza haram, ya. Aku takut untuk bertanya sehingga nanti takutnya dikatakan ini haram gitu ya. Tsumma yatlu hadzal ayah, kemudian dia mengatakan ayat ini, kemudian dia menyebutkan ayat ini, la tas'alu an asya' intu badalakum tasukum. Janganlah engkau itu bertanya tentang suatu ketika kemudian telah ditampakkan kepadamu hukumnya tasukum, maka engkau akan yakni mendapatkan kesulitan. Ya. Jadi maksudnya sebagian orang menjadikan ayat ini sebagai tameng ya. Untuk tidak menimba ilmu, untuk tidak mengetahui, untuk tidak mau tahu tentang hukum sesuatu ya. Tapi maksud dari ayat ini adalah ini bukan tentang hal yang sudah jelas-jelas haram ya. Maksud ayat ini adalah tentang hal-hal yang sakata anhu syari', sesuatu hal yang syariat itu tidak membahasnya, maka enggak usah ditanya gitu ya. Adapun kemudian kasus orang ini yang tidak mau tahu kemudian berdalil dengan ayat ini tentunya salah. Waqad nassa 'ala dzalika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahumullah wa in kana fi kalami tsani fi ba'd al mawadi' ma yadullu 'ala annahu la yu'dharu bil jahl fi usuluddin walakin kalamahu al awwal asahhu annahu yu'dhar walakin qad yakunu al insanu mufritan fi ba'd al masail fala yu'dharu min hadhihi al nihaya min hadhihi al nahiyah. Maka maksudnya jahal yang dimaksud nas ala dzalik maksudnya adalah uzur karena kejahilan ya. Adanya uzur karena kejahilan itu telah disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahumullah. Walaupun perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam sebagian tempat itu seolah-olah menunjukkan bahwa tidak ada kejahilan, tidak ada uzur karena kejahilan dalam masalah usuluddin, dalam masalah akidah. Akan tapi perkataan beliau yang pertama, yaitu yang menyebutkan adanya uzur bil jahal, itu lebih sahih. Ya, ini bahwa diberikan uzur terhadap orang yang tidak tahu. Ya. Terhadap orang yang memang benar-benar tidak tahu. Terhadap orang yang dengan ketidaktahuannya tersebut, enggak ada dia aspek cerobohnya begitu ya. Dia enggak ceroboh dengan ketidaktahuannya tersebut. Ya, ini jahalnya itu ma'zur ya. Walakin qad yakunu al-insan mufritan fi ba'dil masail, kan, tapi seorang itu bisa jadi ceroboh dalam sebagian masalah, fala yu'dharu min hadhihi nahya, maka dia tidak diberikan uzur dalam aspek tersebut. Ya, demikian yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kita. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Hadza wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.